Ibarat Allah yang kami muliakan. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah riwayat yang sangat panjang. Bila nak baca riwayat itu, riwayat ini terkenal, coba buka muka surat 797. Bagi tanda dulu yang sekarang ini, yang 818, sekarang buka 797. Ini ada hadis yang sangat panjang. Okay. Hadis ini tak payah saya bacakan, silakan baca langsung, tapi saya kisahkan ada apa di dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Yang menceritakan hadis adalah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais. Apa kata Fatimah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Tamim Ad-Dari. Rasulullah didatangi oleh Tamim Ad-Dari. Dia adalah seorang Kristen beragama Nasrani. Tamim Ad-Dari ini menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah. Lalu dia bercerita kepada Rasulullah pengalamannya sebagai seorang kapten kapal. Ternyata dia adalah seorang kapten kapal. Dia berkata, saya punya anak buah, anak kapal berjumlah 20 orang. Di satu malam, kapal kami di tengah laut Yaman diombang-ambingkan oleh ombak laut setinggi-tinggi bukit. Kami tidak mampu mengendalikan kapal. Hujan lebat, angin kencang, petir menyambar-nyambar, langit sangat gelap. Kami tak kuasa mengendalikan kapal. Lalu kami terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Kami tak tahu apa nama pulau itu dan kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Kami tunggu hari siang. Lalu kami turun dari kapal. Ketika matahari sudah terbit, kami turun dari kapal masuk ke dalam pulau itu. Ternyata pulau itu hutannya sangat lebat. Lalu kami dikejutkan dengan munculnya seekor binatang bertubuh sangat besar. Binatang ini berkaki empat. Bulu binatang ini sangat tebal, berwarna hitam. Sangat tebal. Kami tak dapat membezakan mana kepala dan mana bagian belakangnya. Sebab apa? Tak ada ekor. Tak ada ekor. Dia besar, berkaki empat, bulunya hitam dan sangat tebal. Ya. Dan kami tak mampu membezakan mana kepala, mana bagian belakangnya. Kalau kata orang Indonesia, bagian ini, itu namanya bagian, mungkin agak kasar di sini, tak payahlah. Penting untuk kita sudah paham. Ya. Lalu, tiba-tiba binatang itu berbicara dengan kami dengan bahasa Arab. Kami semakin takut dengan binatang ini dan kami sangka dia adalah setan betina. Lalu kami lari terbirit-birit. Tahu terbirit-birit? Hah? Lari tunggang-langgang meninggalkan binatang itu. Hanya beberapa langkah saja dia sudah ada di depan kami balik. Dan dia berkata, "Kalian jangan takut kepada saya. Saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Saya adalah penunggu pulau ini memata-matai siapa yang masuk ke dalam pulau. Apakah kalian datang dari Arab?" Maka kata Tamim Ad-Dari, "Ya, kami dari Arab." "Bagus. Sudah sangat lama saya di sini menanti-nanti kedatangan orang Arab masuk ke dalam pulau ini. Pergi kalian ke rumah tua sana. Kuil tua sana. Di sana ada seorang lelaki yang sudah sangat lama ada di sana. Dia menanti-nanti kedatangan orang Arab masuk ke dalam pulau ini. Ingin menanyakan bagaimana perkembangan dunia sekarang." Masya Allah. Kemudian, apa kata Tamim Ad-Dari? Binatang ini memperkenalkan namanya. "Saya adalah Al-Jassasah." Ya? Maka para ulama menamakan hadis itu dengan hadis Jassasah. Lihat ini, kisah Tamim dan Jassasah si Batamata. Ya? Kemudian, kami pun lari ke arah kuil tua yang ditunjuk oleh Jassasah ini. Sesampainya kami di kuil tua, mata kami terbelalak, mulut ternganga. Ada apa? Kami menyaksikan sebuah pemandangan yang dahsyat di hadapan kami. Seorang lelaki bertubuh sangat gompal, sangat kuat, sedang dirantai kedua kakinya dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Dan rantai itu menyambung ke kedua tangannya, juga dirantai dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Dan juga langsung menyambung ke lehernya, dibelenggu lehernya, sehingga dia tak mampu bangkit. Dan kami berkata, "Makhluk celaka, siapakah engkau kiranya?" Orang itu berkata, karena yang terikat rantai ini melihat Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan ini ketakutan semua, melihat begitu perkasanya tampang orang ini. Apa kata si laki-laki yang terikat? Kalian tidak usah takut dengan saya. Siapa saya nanti akan saya jelaskan kepada kalian. Saya saat ini tidak akan bisa menyakiti kalian, karena saya terbelenggu seperti yang kalian saksikan. Ketahuilah, saya sudah lama ada di pulau ini. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, benar, kami dari Arab. Bagus. Jawab pertanyaan saya. Di Arab, apakah sudah muncul seorang lelaki ummi yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul penutup? Sudah muncul apa belum? Namanya si Ahmad. Maka dijawablah oleh Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan, ya, orang itu sudah muncul saat ini di Arab. Maka nampak wajah senang dan gembira di wajah laki-laki yang terikat itu. Singkat saja saya katakan, di penutup hadis Nabi berkata, demi Allah, ketahuilah oleh kalian semua wahai umatku, laki-laki yang terikat di tengah pulau laut Yaman itu, dialah Dajjal. Dialah Dajjal. Sehingga sekarang saya langsung sebut namanya saja ya. Kemudian si Dajjal bertanya, dijawab, bertanya, dijawab, bertanya, dijawab. Sekarang pertanyaan Dajjal, tiga tanda-tanda berikut ini sebagai tanda bahwa isyarat beliau sudah harusnya sudah keluar. Bila yang tiga ini terjadi, sudah saatnya dia keluar. Dia bertanya, apakah kalian tahu tentang kebun kurma di Baisan? Ini yang ditanyakan pertama. Pertanyaannya yang kedua, apakah kalian tahu tentang mata air Zughar? Pertanyaannya yang ketiga, apakah kalian tahu tentang Danau Tiberias? Danau atau tasik? Tiga hal ini ditanyakan oleh Dajjal. Tamim dan kawan-kawan berkata, ya, kami tahu. Dan ketahuilah, ketiga-tiga ini letaknya adalah di negeri Syam. Syam. Di mana Syam? Syam di mana? Syam adalah satu, Palestina. Palestin. Dua, Syam adalah Syria. Tiga, Syam adalah Yordan. Empat, Syam adalah Lebanon. Ini Syam. Yang dimaksud dengan Syam sekarang adalah empat negara ini. Palestine, Syria, Yordan, dan Lebanon. Apakah, dan ketiga-tiga ini, kebun kurma di Baisan, mata air Zughar, dan danau atau tasik Tiberias? Kami menjawab, kami tahu. Apa yang ingin engkau tanyakan? Si Dajjal bertanya, bagaimana dengan kebun kurma di Baisan? Apakah sekarang masih berbuah? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, oh, buahnya sekarang sedang lebat-lebatnya, sedang banyak-banyaknya. Tahuilah, kebun kurma di Baisan itu letaknya adalah di perbatasan Yordania dengan Palestina. Ya, di perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Ini termasuk kurma yang paling enak. Buahnya sangat banyak. Kebun ini sangat subur. Tamim Ad-Dari menjawab begitu. Buahnya sekarang ini sedang banyak-banyaknya. Apa kata si Dajjal? Lihat oleh kalian. Tak lama lagi buahnya akan berhenti berbuah. Kebun kurma di Baisan akan berhenti berbuah. Tak lama lagi. Yang kedua, dia bertanya tentang mata air Zughar. Mata air Zughar ini tak jauh daripada Israel sekarang. Ya. Oh ya, Israel masuk Syam tak? Israel itu adalah wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel. Ya. Jadi mata air Zughar tak jauh daripada Israel. Kaum muslimin, ketika ditanya Tamim Ad-Dari, bagaimana dengan mata air Zughar? Apakah mata airnya masih mengeluarkan air? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, oh, penduduknya hidup dari mata air itu dan mereka bercocok tanam dari mata air tersebut. Apa kata si Dajjal? Lihat saja oleh kalian, tak lama lagi mata air itu tak akan mengeluarkan airnya satu titik pun. Pertanyaannya yang ketiga tentang Danau Tiberias, ya, Tasik Tiberias. Di mana Tasik Tiberias? Di mana? Tempat yang paling indah di Palestina adalah tempat yang ada danau atau Tasik Tiberias ini. Paling indah, airnya pun enak, airnya tawar, bening sekali, enak diminum, dan di pinggirannya subur. Ini yang dicaplok oleh Israel, oleh Yahudi. Dan mereka mendirikan negara Yahudi itu di daerah yang ada Tasik Tiberias ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, apakah kalian tahu dengan Tasik Tiberias? Ya, kami tahu. Apakah airnya masih banyak atau sudah susut? Dijawab oleh Tamim dan kawan-kawan, sekarang airnya banyak dan tidak kurang sedikit pun. Lihat sebentar lagi oleh kalian, Tasik Tiberias itu akan susut airnya, hanya baki sedikit. Saat itu saya akan keluar. Saat itu saya akan lepas dan bebas. Dan saya akan kelilingi seluruh muka bumi ini dengan cepat. Penduduk manusia di muka bumi ini, penduduk bumi ini akan sujud menuhankan saya. Tidak ada satu negeri pun, tidak ada satu kota pun yang saya tidak akan masuki. Pasti saya akan masuki seluruhnya. Hanya dua kota saja yang saya tak kuasa memasuki karena dijaga oleh malaikat-malaikat Allah yang menghunus pedang. Bila saya paksakan saya masuk, saya akan dibantai oleh malaikat-malaikat itu. Jadi dua kota itu, kata si Dajjal, Makkah dan Thibah. Setelah itu Tamim Ad-Dari pergi naik kapal kembali dengan kawan-kawannya, balik ke negeri Arab. Langsung dia menuju ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah, dia nyatakan Islam. Lalu setelah itu dia bercerita tentang pengalamannya. Dan Rasulullah berkata, ketahuilah oleh kalian, laki-laki yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dan ketahuilah oleh kalian, dua kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal, Mekah dan Thibah. Thibah itu Madinah ini, kata Rasul. Thibah itu adalah Madinah Al-Munawwarah.